jaga nafsu dan sering kebablasan. Meski ingin begitu kalau dekat kamu, untuk kamu bisa nahan aku. Maklum dirimu membuat diriku jadi mau melihat dan menyentuhmu. Kenapa begitu? Aku pun tak tahu. Ku butuh nasihat darimu. Memang semua itu yang ku mau, yang ku suka darimu. Bahwa cinta bukanlah nafsu. Kini aku pun sudah mengerti tentang arti cinta. But